cita-cita demi jayanya Persija. Hanya ada satu nama, hanya ada satu jiwa, satu Jakarta, satu Jakarta. Seribu satu lawannya, seribu satu caranya, tak akan gentar Persija. Kita demi jayanya Persija, hanya ada satu.